Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pamirsa sadayana, alhamdulillah dina denget ieu orang biasa tepang deui dina kajian fikih, kajian Risalatul Jami'ah anu khusus ngangge bahasa Sunda. Sapertos biasana pengawasan ieu diayakeun setiap dinten Salasa, Salasa sontennya waktu Indonesia. Sarang disiarkan langsung di studio Himmah FM, Radio Himmah FM di Universitas Al-Ahqaf Hadramaut Yaman. Pengawasan orang nuka pungkur tos dimulainya nembe mukodimah. Ayeuna mangga sami-sami orang ngalajengkeun pengawasan anu katunda minggon kapayun. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kamari tos rengse ngabahas pembukaannya, pembukaan bismillah. Sareng ngabahas arti bismillah, alhamdulillah, sareng salawat, sareng salam. Anu salajengna mualif saatosna maos bismillah, alhamdulillah, ngendika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Qala ngandika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi ari nyiar ilmu faridotun eta hiji kaparduan, hiji kewajiban, ala kulli muslimin ka satiap tiap jalmi muslim lalaki wa muslimatin jeung muslim awewe. Dina pembukaan ieu musonib ngahaja nyandak dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pang ieu pembukanya, pembuka bahwa anu bade diaos ieu bade diaosnya anu eusina kitab ieu teh kunaon kedah diaos di dasarna ieu hadis ieu. Naon atuh maksudna hadis ieu? Hadis ieu nyata talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ieu hadis diriwayatkeun ku sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ieu hadis dikaluarkeun ku Ibnu Majah sareng liana anu unina salengkepna nya. Rawa Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala. Rawa tos ngariwayatkeun Anas bin Malik, saha Anas bin Malik radhiyallahu anhu muga-muga mikarido Allah taala ka Anas bin Malik tea. Qala nyarios Anas, qala ngandika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi arinyar ilmu faridotun eta hijika farduan ala kulli muslimin ka satiap jalmi muslim. Nah iya, anu ayat di kitabna Ibnu Majah mah iya tengangge wa muslimatin ya, tengangge wa muslimatin. Nah di dia dicarioskeun ya Rasulullah SAW, pangandikan Rasulullah SAW bahwa nyar ilmu teh nyaeta salah sahiji kaparduan, kaparduan kangge sadayana jami muslim. Anu perlu di jelaskeun ayeuna ilmu naon atuh anu dimaksud ku Kangjeng Rasul teh, anu wajib dipilarianna teh ilmu naon atuh anu dimaksud tina hadis ieu, ilmu anu di nu wajib urang dipilarianna teh nyaeta ilmu anu kudu ini ilmu teh ini pangaweruh ini pengetahuan anu teu bisa atau teu nanti kudu dikanyahokeun ku sadayana jalmi muslim teu meunang teu ilmu anu kos kumaha tu anu teu meunang teu kudu teu meunang teu kedah di pelajari ku jalmi muslim teh nyaeta ilmu anu jadi dasar menjadi dasar sahna iman urang eta hiji. Sareng ilmu-ilmu anu bersangkutan kana sahna ibadah sareng muamalah urang sadayana eta ilmu anu wajib di pelajari ku sadayana jalmi muslim. Anu pertama tadi disebutkan nyata ilmu anu nyebabkeun sahna iman urang sadayana. Eta ilmu wajib ke sadayana ge wajibnya sadaya jalmi muslim wajib kedah mempelajari ilmu eta ya, ilmu akidahnya upami di istilahna istilah santri mah disebutna ilmu akidah anu urang nyahokeun bahwa urang teh sadayana diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala nerangkeun bahwa Allah Subhanahu wa taala teh wajib kasipatan ku 20 sifat oge mustahil kasipatan ku 20 sifat sareng salajengna kita nu bersangkutan karena akidah uluhiyah disebutna sareng sanes deui nyaeta urang wajib iman wajib percaya yen Allah teh ngutus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng sadaya perkawis anu bersangkut paut sareng ilmu akidah insyaallah bade diterangkan dina kitab ieu oge insyaallah. Anu kadua ilmu anu dimaksad dina hadis ieu teh nyaeta ilmu anu nyangkut anu bersangkutan sareng sahna ibadah sareng muamalah sareng sahna ibadah sareng muamalah seperti misalkan urang selaku jalmi muslim wajib salat salat teh teu sah upami teu wudu ilmu na wudu wajib kasadaya jalmi muslim wajib kedah terang ilmu na wudu timimiti niatna dugi ka akhirna dugi ka pembatalan-pembatalan eta wajib ka satiap jalmi muslim anu tos akil baleg eta wajib terang ilmuna sarang deui upami misalkan urang dipasihan harta kaleresan dipercayakeun ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan rezeki seueur wajib zakat. Nah, upami wajib zakat berarti orang oge kedah terang ilmuna zakat. Bapak ibu upami hoyong haji ngelaksanakan haji, alhamdulillah cenah abdi mah tos mampu kangge ongkos ibadah haji, berarti wajib terang karena ilmuna ibadah haji. Nah. Oge deui upami misalkan ibu bapak pada melana teh misalkan jadi tukang dagang, boh anu tukang dagang alit atau nu ageung bos, eta kedah wajib wajib oge kedah terang karena ilmuna perdagangan. Maksud ilmu perdagangan teh sanes ilmu anu diajarkan di kuliah ekonomi misalnya sanes, maksud di dia teh ilmu perdagangan kumaha perdagangan anu dilereskeun anu di disahkeun jual beli disahkeun menurut agama Islam, rukuna barang anu dijual teh anu kumaha wae nu meunang, kan ari barang najis mah teu meunang, barang yang diharamkan ku agama mah teu meunang seperti minum-minuman keras, bangke, hayam paeh teu meunang dijual. Nah, eta teh sadayana kaum muslimin muslimat upami bade dagang, bade ngalakukeun perbisnisan kedah terang hukumna, eta wajib. Eta ilmu anu dimaksad dina hadis ieu, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala sareng ngandika sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sing saha wae jalmina nulusuran menyelusuri torikon jalan yaltami sufiha ilman, jalan nuju kana ilmu, jalan ka ilmuan, jalan anu nanti jalan anu nuntut ilmu, maksudna jalan nuntut ilmu. Salakallahu bihi torikon ilal jannah, maka Allah bakal nyampaikan ke mana teh karena jalan surga. Iya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaminan sing saha wae anu nyar ilmuna tentu nyar ilmu karena Allah, ya nyar ilmu karena Allah, ulah nyar ilmu karena ijazah, ulah nyar ilmu karena naon-naon, pokoknya nyar ilmu khusus karena Allah. Eta dijanjikeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ayeuna gangguan kana nyar ilmu teh seueur pisan, nya. Seueur pisan. Kumargi kitu tiasa di Bandungan, nya. Di Indonesia, ya, tiasa di Bandungan, aya di Indonesia. Sok we bandingkeun ku saderek sadayana. Misalkan lembaga-lembaga pendidikan anu teu aya ijazahna, pasti saeutik muridna da. Pasti saeutik. Upami dibandingkan lembaga-lembaga pendidikan anu aya ijazahna, komo ijazahna, ijazah anu pake kelas luar negeri mah seueur pisan muridna. Kunaon kitu? Karena ieu panyakitna, ya, panyakit tolabul ilmi teh ieu. Kenaan cina? Rekna naonan asup ka pesantren eta sing kaluar ge teh ya paling apal alfiah hungkul, paling bisa ngaji, mal bisa jadi kepala KUA acan. Ha eta kenapa penyakitna tolabul ilmu di dinya. Nah, anu maksud nu dijamin ku Kanjing Rasul sallallahu alaihi wasallam di dieu teh nyaeta tolabul ilmi, jalmi anu nyar ilmu, anu nyar ilmuna karena Allah Ta'ala. ya, nukerna Allah Ta'ala. Mengenai hadis ieu, hadis nu kadua, ya hadis kadua, ya ayana di kitab Sahih Bukhari, ya. Sahih Bukhari, ya, kitab Sahih Bukhari. Ya, tapi an lafad hadis anu aya dina kitab Sahih Bukhari benten sarang tadi anu disebatkeun ku mualifnya dina kitab ieu ku Habib Ahmad bin Zain. Soalna mualif man yen nyandakna tina kitab Ihya anu ditingali anu aya dina kitab Al-Bukhari, kitab Sahih Bukhari, kieu unina. Innal ulama'a hum warasatul anbiya warisul ilma man akhadahu akhada bihazzin wafirin wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, hadis ieu disebatkeun disebatkeun ku Imam Bukhari tina kitab Kitabul Ilmi. Kena pertapa Kitabul Ilmi, ya ayana iya hadis. Anu hartosna kilang langkung inal ulamaa satuhuna nyana para ulama hum nyaeta maranehna teh warasatul anbiya ahli warisna para nabi. Warisu al ilma ari para nabi teh ngawariskeun mung ilmu, teu ngawariskeun harta, teu ngawariskeun emas, teu ngawariskeun inten. Ngawariskeun ilmu man saha wae jalmina akhozahu nyandak eta jalma teh kana ilmu akhoza maka atos nyandak eta jalmi teh bihazdin kana bagian wafirin anu seueur wa man jeung saha wae jalmina salaka ngajalanan atau ngajalanan ngariwatan torikon jalan yatlubu kalayan yatlubu neangan bihikana eta jalan ta ilman neangan ilmu sahala maka ngegampangkeun Allahu Allah lahu ka eta jalmi teh torikon ka jalan ilal janati ka surga. Ieu tah ieu lapan hadis anu aya dina kitab Imam Bukhari tadi anu disebatkeun ku mualif eta teh dicandak dina kitab Ihya. Jadi kasimpulana tina dua hadis ieu nyaeta hadis ieu mangrupakeun jaminan ya, janji ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah mustahil bohong berarti janjina pasti ditepati naon atuh janjina nyaeta sing saha wae jalmi anu milarean ilmu karena Allah Ta'ala ente karena ijazah ente karena pangkat ente karena naon wae eta insya Allah dijamin digampangkeun asup surga gitu. Nah jadi dua hadis ieu hadis anu pertama nyeta tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin sareng hadis anu kadua teh ieu mangrupakeun istilahna pembuka kana kitab ieu kitab Risalatul Jami'ah sareng tina pamukaan ieu musonib ngisarahkeun bahwa nya-nyana eusi kitab ieu teh nyaeta ilmu anu wajib henteu meunang henteu ka sadayana jami muslim kedah terang kana ilmu ieu teu dihampura lamun jalma teu terang kana ilmuna karena ilmu anu aya dina kitab ieu. Soalna kitab ieu ngawengku karena perkara-perkara anu wajib dikanyahokeun ku sadayana jalmi muslim sareng muslimah. Wa ba'du sareng satrasna santosna maos bismillah alhamdulillah selawat sareng salam bahadihi maka ari ieu masailu masalah-masalah muhtasaratun anu diringkes mimba di kutubi hujjatil Islam Al-Ghazali mimba di kutubi hujjatil Islam Al-Ghazali tina sabagian kitab-kitabna Imam Al-Ghazali. Jadi kitab ieu teh marupakeun saur Habib Ahmad nya, kitab ieu teh insyaallah mangrupakeun ringkesan ya, intisarina kitab-kitab Imam Ghazali diringkes ku anjeuna. Terutama kitab Ihya ya, terutama kitab Ihya. Ghaliban. Jadi tapi saur anjeuna sanes sadayana ghaliban, seuseurna. Jadi seuseurna masalah-masalah anu disebatkeun ku anjeuna dina kitab ieu teh ya seuseurna mah ringkesan intisari dina kitab-kitabna Imam Al-Ghazali. Man sing sawai arofaha anu terang eta jalmi karena masalah-masalah tadi wa amila sareng ngamalkeun ya, teu cekap terang ungkul kedah diamalkeun. Karena disebatkan al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Jadi ilmu teh gunana eta kedah dipraktekkeun. Upami ilmu numpuk dina tarang hungkul, dina sirah hungkul, tapi tara dilakonan eta sanes ilmu utaya gunana ilmu nukos kitu. Malah mah anu kanyataan ilmu nukos kitu dia biasanya ngamadorotkeun ka jalmina sorangan. Man ting sawai jalmi na arofah nu terang eta jalmi kana masalah-masalah tadi wa amila sareng midamlan jadi meraktekeun biha kana eta masalah-masalah teh narju saurah Habib Ahmad narju maka kami ngarepkeun lahu pikeun eta jalma teh minallahi ti Allah Subhanahu wa taala ayakuna supaya jadi eta jalma teh min ahlil ilmi ti golongan ahli ilmu zohiran baik secara zohirna wa batinan sareng secara batin wa billahi jeung ku Allah lantaran Allah atau fitulung. Jadi ayo insyaallahnya orang sadayana timimita ayeuna niatan abdi anu ngaos para saderek sadayana anu ngadangukeunana yuk urang sami-sami niatan timimiti ayeuna sadayana anu kurang di aos anu kurang didangukeun dina pangaosan ieu mudah-mudahan urang tiasa ngamalkeunana supaya urang sadayana lebet karena golongan jalmi anu didoakan ku Habib Ahmad bin Zain. Iya. Soalnya Habib Ahmad bin Zain teh salah satu wali min auliyaillah, salah satu wali Allah anu insya Allah doana diijabah kumargi gitu. Mudah-mudahan nya urang sadayana kalebetkeun nya tina golongan jalmi anu didoakan ku Habib Ahmad bin Zain ieu nya. Arkanul Islami. Inu santosna musonib rengse tina ngajelaskeun tina mukodimahnya, tina mukodimah pembukaan kitab ieu. Salajengna musonib bade mulai ngupas hiji-hiji ilmu anu wajib pikeun ka sadayana jalmi muslim kedah terang. Seperti tadi diterangkan dina mukadimah bahwa kitab ieu teh kitab ngau anu ngawungku karena sadayana masalah-masalah nu teu meunang teu kedah dikanyahukeun ku setiap jalmi muslim. Anu pertama masalah eta teh nyaeta masalah rukun Islam. Temenang teu jalmi upami ngaku anjeunna teh jalmi muslim kedah terang. Kedah terang apa kana rukun Islam ieu. Kedah terangnya terang sanes terang hungkul oge terang sambil diamalkeun gitu nya. Terang sambil diamalkeun. Arkanul Islami khomsatun. Saur Habib Ahmad bin Zain. Arkanul Islami ari rukun-rukun Islam. Rukun teh ari naon teh? Ari bahasa urangna arkan teh jamana dina lapan rukun. Rukun teh artina tiang nya, tihang. Rukun teh artina tihang. Arkanul Islami ari tihang-tihang Islam itunya umpami diterjemahkeun harfian mah per kalimat kitu. Arkanul Islami ari rukun-rukun Islam teh khomsatun eta aya 5 atau aya 5. Naon atuh anu 5 teh? Naon anu 5 teh? Anu lima teh nyaeta nu pertama na syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta nu pertama na nyaeta syahadatun nyak panyaksian an sanya na la ilaha teu aya pangeran anu wajib disembah illallahu angin Allah subhanahu wa ta'ala. Eta nu pertama wa anna muhammadan sareng sanya na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah eta utusan Allah. Eta anu disebut kalimah syahadat ya, dua kalimah syahadat. Yuk. Wajib terang ini jalmi di aranan jalmi muslim upami teu terang teu ngucapkeun dua kalimat syahadat ieu ya kuncina asup Islam kedah ieu kedah salain terang oge kedah ngucapkeun terang unggul upami teu ngucapkeun lah teu sah Islamna teu sahnya jadi kedah diucapkeun oge asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ieu kasaksian bahwa urang teh jami Islam, jami muslim, jalmi anu ngakui bahwa teu aya pangeran kecuali Allah. Sareng Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta utusan Allah. Ieu hadis ieu nanti rukun iman rukun Islam ieu rukun Islam nu pertama ieu sapertos ini dicandak dina hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nya anu aya dina kitab Sahih Muslim sareng sanesna dina hadis Jibril nya dicarioskeun nya tina kitab Sahih Muslim tina hiji waktu anu diriwayatkeun ku hadis Umar sahabat Umar dina hiji waktu aya hiji lalaki anu kacida bodasna ngangge pakaian sadayana dibodas ngangge pakaian sadayana bodas. Eta teh cina Jibril saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin dina akhir caritana kitu. Teras calik teh jalmi teh eta lalaki calik ti gigireun pisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saantosna calik terus naros nya di antarana anu pertarosana teh Neta naroskeun tentang rukun Islam. Neta dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ari teh al-islamu antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah iya, jadi iya pengambilan atau dasarna yen jalmi upami ngaku Islam atau jalmi anu tadina non Islam hoyong asup Islam ieu kedah ngiyakeun ngucapkeun dua kalimat syahadat. Kedah nyebatkeun ngucapkeun kalimat syahadat karena dua kalimat syahadat ieu kunci Islam. Jalmi tetiasa di hiji jalmi tetiasa dihukuman anjeunna teh jalmi Islam kecuali entos nyaksikeun atau entos ngucapkeun dua kalimat syahadat ieu. Dua kalimat syahadat anu unina nyaeta asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamus shalawati jeung anu rukun Islam nu kadua teh nyaeta iqamus shalawah. Iqamus shalawat nyaeta ngalaksanakeun salat-salat fardu anu ma'ruf anu biasa dilakukan kusadayana jalmi muslim. De upami urang ngaku urang teh jalmi Islam maka diantarana kawajiban anu kedah dilakukan ku jalmi muslim teh nyaeta naon iqamis shalawat nyaeta ngalaksanakeun salat fardu anu lima waktu teh. Iya mungkin nya perkara sholat teh makin dieu mungkin dieu jigana mungkin naonnya mungkin jauh jalmi teh kana sholat. Nah kumargi kitu ieu kasempetan nya dina panguasan ieu mudah-mudahan ieu janten pangeling-eling. Janten pangeling-eling ka urang sadayana yen urang teh upami bener-bener emang ngaku urang teh jalmi muslim ieu diantarana nu kadua teh urang teh wajib ngalaksanakeun salat lima waktu nya ngalaksanakeun salat lima waktu zuhur asar maghrib isya subuh tah eta salat ulah nya kieu nya koma angkoh mah urang teh ngaku jalmi muslim tapi salat subuh soknya kasarean salat duhur masih di sawah kene salat asar capek tas di sawah katanya salat maghrib aduh leuseuh keneh istirahat salat isya kan keur aya ieu naon teh sinetron cenah akhirna kabeh salat anu lima teh lapur tapi dina KTP mah ditulis da agama Islam. Nah mungkin eta nu disebut Islam KTP teh nya tah kumargi kitu nya ieu perkara salat teh penting pisan para saderek sadayana mudah-mudahan urang sadayana tiasa nya tadi kan urang sadayana terus janji terus nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan anu kurang diaos teh ayeuna aya manfaatna sareng urang tiasa ngamalkeunna ieu. Ieu pertama perkara anu pertama kedah ku urang diinget ayeuna kedah upami pa aya salah saurang ti para saderek sadayana masih teu acan kenal kana mukena teu acan kenal kana sarung teu acan kenal kana kopeah teu acan kenal kana masjid mangga ayeuna urang sasarengan urang nyatakeun, urang praktekeun kaislaman urang. Urang praktekeun kaislaman urang. Soalna Islam teu make salat, eta Islam Islam anu umpamakeun sareng bangunan mah bangunan aya hateup naungkul tapi teu aya tihangna. Soalna dina salah sahiji hadis Islam salat teh diumpamakeun tihangnya agama. As-salatu imaduddin disebutkeun kitu nya. Salat teh nyaeta tihangna agama. Upami jalmi berarti jalmi muslim, ngaku nama muslim tapi teu acan kenal sarang masjid, teu acan kenal sarang kopiah, eta berarti Islamna Islam rubuh ya, rubuh Islamna. Soalna teh teu aya tihangna. Coba bayangkeun nya, lamun urang bumi urang ya. Aya suhunana wungkul, aya kenteng, reng, usuk, tapi teu aya tihangna. Kumaha coba? Kumaha rek nangtungna bumi? Teu tiasa. Kumargi kitu nya, ya. Ema wasiat ka diri abdi sareng kasadayana para muslimin muslimat, hayu urang ti mimiti ayeuna nya salat teh ulah ditinggalkeun keur kumaha wae di mana wae boh keur senang atawa keur susah omat salat ulah ditinggalkeun supaya urang tong ka asup jalmi anu dicap Islam KTP nya. Islam KTP, Islam di KTP na unggul tapi terkenal masjid. Nah gitu nya. Wa itau zakati sarang rukun anu katilu teh wa itau zakati masihan atau ngaluarkeun zakat. Ngaluarkeun zakat nya, ngaluarkeun zakat teh upami kanu gaduh harta nya, kanu gaduh harta. Jadi kanu gaduh harta eta wajib ngaluarkeun zakat. Mungkin masalah zakat anu kumaha wae mungkin dibahas insyaallah tina pasalna pasal zakatnya. Ieu mah cuman ngieukeun nerangkeun nyebatan hiji-hijina rukun Islam. Nah, ieu zakat teh faedahna seueur pisan para saderek sadayana nya. Ayeuna coba nanti negara orang ya, negara sakitu suburna abdi masih ingat nuju kapungkurnya nuju abdi alit kene aya lagu duka lagu naonnya sanu nyanyina lu kapungkur mada tepat diterang nanti nyebatkan bahan negeri teh negeri urang teh saperta surga nya. Saperta surga. Coba we nya misalkan upami dibandingkeun nya, ayeuna ya dibandingkeun. Ayeuna abdi ayeuna nuju di Hadramaut. Hadramaut. Abdi dikintun cikur. Sarang jahe. Di ditu. Di Indonesia dari dia mah teu aya cikur sareng jahe, teu aya kunci. Nah, kan ari urang Indonesia mah kitu kan senengna komo urang Sunda makan ari sayur haseum teh meni sok rindu pisan gitu kan. Nah, abdi teh nyuhunkeun eh. Nyuhunkeun dikintun nya ka Hadramaut teh, dikintun sakardus cikur jahe naon teh kunci sadaya laja. Nah, kulantaran kan seueur jaradi. Jadi kan ada di urang mah tinggal upami ieu ya, kaon upami urang anu urang kampung mah cikur diteundeun di nanti gigireun ieu gigireun nanti anu paragi cai teh nanti gentong lah, gigiran gentong jadi cikur teh hari hari di Indonesia mah hari dia mente sini mente malah pareot dah garing itu tuh. Akhirnya abi nyesakeun baraha mungkin bara siki gitu cikur bara siki raja bara siki hayang ditelak. Susahna di nagara Batur ya di Hadromut di Yaman susahna rek melakos gitu kayak mana susah abdi neangan tanah nu bisa kira-kira bisa cikur teh jadi tina ekta tanah susah bu bapak susah coba ya orang bandingkan di Indonesia ada cikurnya dialungkan kaburuan imah isukannya jadi. Nah, dah kan di Indonesia teh negara orang teh negara surga bener bu ibu bapak sadar-sadarnya negara orang teh negara surga. Tapi kunaon negara surga geuning loba anu naon anu kelaparan cenah duka atau abdi mah teu terang da ningali dina TV wungkul ari kanyataan mah da abdi terang Indonesia ayeuna kumaha tina TV kitu seueur nu kalaparan seueur nu kena panyakit busung lapar budak leutiknya balita eta kunaon geuning penduduk surga seueur nu kalaparan. Nah, ya di antarana mungkin insya Allah bade dikupas dina bab zakat ya di antarana kulantaran ieu urang teh urang Indonesia teu ngamalkeun masalah zakat ieu. Teu ngamalkeun masalah zakat. Soalna upami ngamalkeun masalah zakat, upami umat muslim Indonesia sadayana ngaluarkeun zakat insya Allah mal aya jalmi miskin insya Allah. Mal aya jalmi miskin. Tong boroning zakat. Ayeuna misalkan lamun masalah pajak misalkan lamun teu masalah pajak teu di hakanan wae ku si gayus mah da atuh mun dibagikeun rata ka jalmi miskin nya mun bener-bener dibake ieu atuh da Indonesia teh meureun jadi makmur. Komodi upami masalah zakat diterapkeun di Indonesia nya upami jalmi muslim Indonesia sadayana anu gaduh harta ngaluarkeun kewajiban zakat insya Allah moal aya istilahna jalmi miskin teh moal aya anu jalmi miskin kelaparan insya Allah moal aya kumargi kitu nya ka saderek sadayana anu ngagaduhan harta dugikeun ka wajib zakat ulah poho eta zakat teh di samping ibadah nyucikeun harta urang nyucikeun diri urang zakat teh nyaeta nulungan ka sasama manusia ya nulungan ka sasama manusia gitu wa saumu ramadona jeung anu kaopatna rukun Islam teh nyaeta bulan puasa dina bulan puasa. Karena puasa nu wajib hungkul dina bulan puasa nya. Upami nu sanes-sanes sok aya ngalokeun misalkan puasa Senin Kamis, puasa eta disebutna puasa sunnah nya, puasa sunnah upami dilaksanakeun nya kenging ganjaran upami teu dilaksanakeun nya teh nanaon. Tapi saya nama kedah dilaksanakan gitunya mungkin dicekapkan sakewae pangosan ayeuna insya Allah minggu payun disambung deui mudah-mudahan iya nu dicarieuskeun ku abdi ayeuna sadayana tiasa diambil manfaatna oge upami aya kalepatan tina ngartikeun kitabna, tina maos hadisna, mudah-mudahan anu kapara non kapara pamirsa para sadaya-sadayana anu terang tiasa ngalereskeun nya, tiasa ngadilereskeun nya upami aya faedahnya eta samata-mata ti Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.